Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-21 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salih Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Usaimi Hafizahullahu Ta'ala. Beliau mengatakan wa yanḍammu ila tawqir majalis al-ilmi ijlalu aw'iyatihi allati yuhfadhu fiha, dan termasuk dan dimasukkan di dalam mengagungkan majelis ilmu adalah mengagungkan tempat-tempat yang digunakan untuk menyimpan ilmu. Ini dijadikan satu simpul di sini oleh Syekh, karena di situ sama-sama ada tawqirnya, ya, ada penghargaannya, ada pengagungannya. Menghargai dan menghormati segala sesuatu yang digunakan untuk menyimpan ilmu. Wa imaduhal kutub. Yang paling penting di antara sarana-sarana untuk menjaga ilmu dan menyimpan ilmu adalah kitab-kitab. Itu yang utama. Di sana ada yang tidak utama, seperti yang ada di zaman sekarang, mungkin CD atau di sana ada kaset. Di situ disimpan ilmu. Atau seseorang mungkin punya flash disk, di situ juga disimpan ilmu. Fallaiqu bi talibil ilmi sawnu kitabihi wa hifdhuhu wa ijlaluhu wal i'tina'u bihi. Maka yang pantas bagi seorang penuntut ilmu adalah menjaga kitabnya. Kalau dia menghargai dan menghormati ilmu, maka tempat yang digunakan untuk menyimpan ilmu harus dia jaga. Dia jaga kitabnya, dijaga. Mungkin ditaruh di tempat yang aman, bagaimana tidak dimakan tikus, bagaimana tidak dimakan rayap, bagaimana tidak kena air, hujan, misalnya. Atau dikasih sampul, bagaimana dia awet. Ditaruh di tempat yang di situ bisa terjaga kitab tersebut. Bukan ditaruh di sembarangan. Ya, yang mungkin keinjak orang, mungkin ketindian orang, atau terkena air hujan. Wa hifdhuhu wa ijlaluhu. Dan juga menjaganya, serta menghargainya. Ya, harus beda ketika dia melihat di situ kitab dia yang berisi tentang ilmu dengan kitab-kitab yang lain. Dia harus punya ijlal, dia harus punya penghormatan dan pengagungan terhadap kitab-kitab tersebut. Wali'atina'u bihi, dan memiliki perhatian terhadap kitab tersebut. Fala yaj'alhu sunduqan yahshuhu biwada'i'ihi. Maka jangan dia menjadikan kitab tersebut sebagai sunduk, yaitu menjadi seperti kotak, gudang, di mana dia menaruh di dalamnya barang-barangnya. Ya, mungkin naruh kertas surat yang berharga misalnya, faktur, atau di situ ada kartu ATM misalnya, dia taruh di bukunya, atau kartu nama dia taruh di bukunya. Maka berarti ini menjadikan buku yang itu adalah ilmu digunakan sebagai gudang. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Apalagi yang demikian bisa merusak buku tadi. Wala yaj'alhu buqan, dan jangan dia menjadikan buku tersebut sebagai buk, yaitu dilipat seperti akhirnya seperti trompet. Ini maksudnya adalah kayak buku atau majalah misalnya, atau seperti buku tulis yang tipis. Dia selesai kajian misalnya, kemudian dia lipat, ya, kemudian dia taruh di mobilnya atau ditaruh di bawah motornya misalnya, di joknya misalnya. Enggak pantasnya demikian. Wa idza wada'ahu wada'ahu bi lutfin wa inayah. Kalau dia meletakkan kitab tersebut, maka adalah dia meletakkan dengan penuh kelembutan dan perhatian. Kalau memang ingin meletakkan dia, maka jangan pulang dari kajian, masuk kamar, kemudian dilempar di atas mejanya. Adalah dia taruh dengan pelan-pelan dan dengan perhatian. Ini menunjukkan pengagungan kita terhadap ilmu. Rama Ishaq ibn Rahawai yauman bi kitabin kana fi yadihi fara'ahu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal fa ghadib. Suatu saat Ishaq ibn Rahawai melempar sebuah kitab yang ada di tangannya. Ishaq ibn Rahawai ini seorang ulama, tapi beliau bukan seorang yang maksum. Mungkin saja suatu saat ada sedikit kesalahan, sedikit khilaf. Suatu saat beliau melempar sebuah kitab yang ada di tangan. Mungkin diletakkan di meja, tapi dengan agak keras gitu, dilempar. Faro'ahu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, maka Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Ahmad, melihat pemandangan yang demikian, maka beliau pun marah. Marahnya karena Allah. Ini adalah ilmu yang sangat kita hormati, sangat kita hargai. Kenapa? Kamu melempar sebuah kitab yang di situ ada ilmu. Waqala, beliau marah, kemudian beliau mengatakan, ahakadha yuf'alu bikalamil amrar. Apakah demikian sikap kita terhadap ucapan-ucapan orang-orang yang soleh? Mungkin di situ ada athar dari seorang sahabat, atau athar seorang tabi'in, atau bahkan di situ ada ucapan Rasulullah SAW, apakah demikian kita bersikap? Ini adalah pertanyaan yang isinya adalah pengingkaran. Meskipun Ishaq Ibn Rahawi adalah seorang ulama, ulama besar, seorang muhaddits, tapi tidak menghalangi untuk dinasihati. Apalagi Ahmad bin Hanbal juga seorang ulama. Wala yattaki'u 'alal kitab aw yadh'uhu 'inda qadamihi. Janganlah dia bersandar di atas kitabnya. Ada tumpukan kitab, kemudian kita bersandar di atasnya. Tidak pantas yang demikian. Atau janganlah dia meletakkan kitab tersebut di kedua kakinya. Ada kitab di depan kita, kemudian kita menyelonjorkan kaki kita sampai mendekati kitab tersebut. Ini tidak pantas juga. Wa idza kana yaqra'u fihi 'ala shaykhin rafa'ahu 'anil ardi wa hamalahu bi yadayhi. Di antara adabnya termasuk pengagungan dia terhadap kitab adalah apabila seseorang membaca kepada seorang guru. Ini cara para ulama dulu, mereka bawa kitab kemudian belajar di hadapan gurunya, membaca kitab di hadapan gurunya. Maka dia rafa'ahu 'anil ard, maka dia mengangkatnya dari bumi. Maksudnya jangan sampai diletakkan di bumi, di tanah, tapi dia berusaha mengangkatnya. Ya, diangkat, jangan sampai rata dengan tanah. Wa hamalahu biyadihi, kemudian dia membawa kitab tersebut dengan kedua tangannya. Membawa kitab tersebut dengan kedua tangannya supaya tidak rata dengan tanah, tapi dia angkat dengan kedua tangannya. Kalau memang di sana ada seperti kayu misalnya sebagai landasan bagi kitab tersebut, maka tentunya itu lebih mudah bagi kita. Ya, dan kalau kita menulis mungkin lebih enak. Ini adalah termasuk bagian dari penghargaan terhadap kitab, yang itu adalah bagian dari pengagungan terhadap ilmu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.